Bila itu maumu, one more time. Tuluskah hati. Namun jangan tinggalkan cintaku. Jangan pernah dustai hati. Bila memang sudah tak cinta itu mah.